juga hadir 27 Kakanwil Depnaker, dan ada tadi diwakili Pemda juga oleh dua dinas, kepala dinas tenaga kerjaan tingkat 1 provinsi. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, akan berakhir sudah tugas saya, namun sebelum itu Bapak Dirjen Bina Penta akan memberikan beberapa catatan terhadap diskusi atau dua sesi yang telah kita lalui ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Mungkin bukan catatan, tapi lebih kepada penjelasan tentang perubahan acara. Namun sebelum itu, kami ingin mengucapkan selamat datang pada peserta Rakernis yang terlambat datang, khususnya Gubernur NTB. Gitu. Saya harus sebutkan, kalau nggak saya sebutkan, saya nggak bisa pulang kampung. Gitu. Berdasarkan atau atas masukan dan aspirasi dari peserta, sebagian peserta, ada perubahan acara kita gitu, yang seogianya akan kita lanjutkan pada malam nanti dengan diskusi kelompok atau sidang komisi, tetapi akan kita tunda hingga besok pagi. Nah, ini rupanya apa? Suara arus bawah. Ya. Tetapi ada maksudnya, bukan hanya karena menerima usulan tersebut, ya, karena alasan kecapean, tapi lebih dengan alasan bahwa pada hari pertama ini, sepanjang hari tadi, kita telah mendapatkan penyajian. Jadi selain penjelasan tentang rancangan naskah sistem penempatan PKI, materi utama dari Rakernis, hasil dari tim penyusun materi, kemudian pada sisi yang lain kita menerima masukan dari dua pihak penting, yaitu perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan RI di dalam negeri gitu, atau Pemda ya. Walaupun tidak semuanya, tapi mungkin bisa menjadi sampel yang cukup representatif ya. Terutama untuk memperjelas kepada kita permasalahan-permasalahan yang ada. Dan tadi dibuka dengan gong oleh Yang Mulia Duta Besar kita di Saudi Arabia dan ditutup oleh Kuwait gitu. Saya kira Saudi Arabia dan Kuwait bersahabat ya. Nah, ini merupakan data-data empiris gitu, yang ada di lapangan, yang langsung menimpa TKI kita atau yang dihadapi oleh TKI kita. Maka kami berharap kepada para peserta Rakernis untuk melakukan semacam kontekstualisasi, mengaitkannya dengan materi Rakernis yang juga telah secara jelas dipresentasikan oleh dua wakil dari tim penyusun materi tadi. Nah, kontekstualisasi ini bisa berupa nanti, karena materi itu sendiri walaupun disusun oleh banyak orang, termasuk di dalamnya juga praktisi, juga berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebagian berdasarkan teoritisasi tentang hal-hal yang ideal yang diinginkan lebih baik di masa yang akan datang. Jadilah dia rancangan naskah sistem penempatan TKI yang sudah juga kita baca. Sekarang ada data empiris, data lapangan, kita kaitkan baik dalam bentuk konfirmasi. Mungkin data-data empiris tadi itu mengkonfirmasikan, menjustifikasikan bahwa apa yang telah disusun oleh tim penyusun materi itu benar adanya gitu. Atau dikonfrontasikan, ternyata tidak pas dengan data-data empiris, informasi empiris yang telah disampaikan tadi, atau data-data empiris yang kita miliki semua yang belum bisa diungkapkan pada hari pertama ini. Nah, kalau kita mampu melakukan itu dan besok pagi kita lebih produktif setelah beristirahat, bagi yang betul-betul beristirahat ya. Nah, saya kira di Bidakara ya, nggak ada kan ya, nggak ada karaoke ya. Khususnya pada para Kakanwil nih. Biasanya kalau sudah 3 hari di Jakarta sudah agak sedikit kehilangan orientasi gitu. Jadi dengan melakukan pendekatan semacam itu, kami berharap di alam diskusi kelompok besok akan muncul ide-ide segar yang langsung kepada pokok permasalahan. Jadi tolong demi efektivitas dan efisiensi waktu dalam diskusi kelompok yang kebetulan karena kita tiadakan malam ini berdasarkan tepuk tangan tadi itu, jadi ada pengurangan waktu, untuk tidak terlalu banyak lagi mengangkat permasalahan. Bukan kita tidak boleh ya, tapi demi efektivitas, tapi permasalahan itu sudah ada, tapi bagaimana usul? Jadi lebih kepada bagaimana, how, how to solve the problem. Dalam bentuk langkah-langkah operasional yang konkret sebagai bagian dari subsistem dan menjadi sistem dari penempatan TK ini gitu. Jadi langsung ke persoalan itu. Jadi tolong nanti sekali lagi kalau ada waktu nanti malam, naskah tertulis itu dibaca ulang dan kemudian dipertanyakan lagi dengan informasi kita pada hari ini gitu. Dan insya Allah besok hari sepanjang pagi mungkin sebelum waktu sholat Jumat ya, besok hari Jumat, kita bisa menyelesaikan sidang komisi ya. Tentu sangat tergantung kepada efektivitas dan manajemen waktu yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan gitu, sehingga bisa berakhir dengan baik gitu. Sekali lagi kami melihat tadi dan telah terekamkan banyak sekali pikiran-pikiran, informasi-informasi yang sangat baik ya, untuk pengayaan, sebagai bahan pengayaan pikiran dan wawasan kita untuk diskusi besok pagi. Saya kira demikian, Pak Fakhri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja dan hadirin yang berbahagia, 2 hari sudah dilaksanakan Rakernis Depnaker tahun 1999 dan sebelum ditutup oleh Bapak Menteri, acara pertama adalah pembacaan hasil rumusan Rakernis Depnaker oleh Bapak Dr. Suwardi MBA yang diawali dengan laporan panitia penyelenggara Rakernas dan Rakernis Depnaker tahun 1999 oleh Bapak Subagio Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja, yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan yang kami hormati Bapak-bapak duta besar serta perwakilan dari RI di luar negeri, para peserta Rakernis yang saya muliakan. Dengan telah dilaksanakannya Rakernis Departemen Tenaga Kerja 1999 dari tanggal 6 dan 7 Mei, dengan ini perkenanlah kami melaporkan kepada Bapak Menteri sebagai berikut. Rakernis yang telah dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 7 Mei telah berjalan dengan lancar tanpa ada satu halangan yang berarti. Kedua, para peserta Rakernis terlihat aktif berpartisipasi baik dalam rapat pleno maupun kelompok. Bahkan kelompok yang berada di ruang Tridharma ini sangat serius dan sedikit tegang dalam diskusi-diskusi, menunjukkan kesungguhan dari para peserta Rakernis. Bapak-bapak duta besar, Bapak Konjen maupun yang mewakili dan semua memberikan sumbangan pikiran baik dalam sidang pleno maupun sidang kelompok. Bahkan dari KBRI Tokyo dan negeri Belanda ikut mengirimkan wakilnya dan juga memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat. Dari catatan dokter, jumlah peserta yang berobat berjumlah 25 orang. Tapi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. 1 orang terpaksa dirawat di rumah sakit dan sampai sekarang di Rumah Sakit Gatot Subroto. Demikian laporan kami dan berkenan kami mohon pada Bapak Menteri untuk memberikan pengarahan dan sekaligus menutup Rakernis Depnaker 1999. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang kami hormati para duta besar dan kepala perwakilan, yang kami hormati para pejabat eselon 1, yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat kerja dan rapat kerja teknis, segenap tamu undangan serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja teknis penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6 sampai dengan 7 Mei 1999 yang dihadiri oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 dari 10 provinsi atau pejabat yang mewakili, Kepala-Kepala Perwakilan RI dan Atas Tenaga Kerja di negara-negara kawasan Timur Tengah, ASEAN, Asia Pasifik dan Eropa, Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Balai Antar Kerja Antar Negara seluruh Indonesia, para pejabat Departemen Tenaga Kerja dan instansi non-departemen terkait, cendekiawan, pakar dari perguruan tinggi dan LIPI, para fungsionaris, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Konsorsium Asuransi TKI, dan Asosiasi BCTKI. Setelah mendapat masukan dari, pertama, pengarahan Bapak Menteri Tenaga Kerja pada pembukaan Rakernis, kedua, tanggapan dan informasi dari Gubernur Kepala Daerah, serta para duta besar dan kepala perwakilan RI atau pejabat yang mewakili, dan ketiga, para peserta Rakernis di dalam diskusi kelompok. Maka, rapat teknis penempatan TKI ke luar negeri telah menghasilkan pokok-pokok rumusan sebagai rangkuman hasil rapat kerja yang disusun dalam sistematika sebagai berikut. Grup pertama, umum. Kedua, pra penempatan TKI. Ketiga, pembinaan dan pelindungan TKI pada masa penempatan di luar negeri. Keempat, pembinaan TKI purna kerja di luar negeri. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, perkenankanlah kami membacakan pokok-pokok rangkuman hasil teknis selengkapnya sebagai berikut. Satu, umum. Dengan memperhatikan perkembangan faktor lingkungan strategis yang berpengaruh baik nasional maupun internasional, peserta Rakernis memahami dan sependapat bahwa pertama, program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri hakikatnya merupakan alternatif upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja. Posisi program tersebut menjadi makin strategis mengingat krisis ekonomi nasional yang masih memerlukan waktu relatif panjang untuk dapat dipulihkan. Kedua, keberhasilan pelaksanaan program penempatan TKI ke luar negeri harus ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja bersama keluarganya, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan peningkatan penerimaan divisa untuk mendukung pembangunan ekonomi makro nasional. Ketiga, penanganan program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di seluruh sekuen dan tahapannya perlu dibenahi dengan penetapan kebijakan serta penyusunan aturan operasionalnya atas dasar pendekatan pemberdayaan, pembelaan dan perlindungan kepentingan hak asasi tenaga kerja warga negara Indonesia sejalan dengan tuntutan era keterbukaan dunia dengan tetap menjaga citra bangsa Indonesia di dalam hubungan persahabatan antar bangsa. Empat, optimalisasi pencapaian sasaran mobilitas tenaga kerja Indonesia yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia disadari merupakan faktor penentu keberhasilan suatu bangsa dalam persaingan global. Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu memantapkan kembali posisinya atau repositioning dalam meningkatkan kualitas keunggulan komparatif pasar kerja internasional. 5. Kunci keberhasilan dari pelaksanaan semua tahapan tersebut adalah realisasi keterpaduan koordinasi instansi fungsional lintas sektoral serta harmonisasi kerjasama kemitraan secara proporsional dengan lembaga swasta yang berkompeten dalam nuansa semangat Indonesia Incorporated. Nah, di dalam tidak lanjut pengaturan pelaksanaan sistem penempatan TKI ke luar negeri perlu disusun atas dasar sistematika yang muat. Peraturan umum berisi ketentuan pokok pola penempatan TKI yang berlaku untuk semua segmen atau jenis klasifikasi TKI. 62. Peraturan teknis khusus berisi ketentuan spesifik yang berlaku untuk penempatan tiap-tiap segmen atau jenis klasifikasi TKI yang bersangkutan meliputi penempatan TKI berdasarkan permintaan nyata dari luar negeri atau job order demand letter. Penempatan TKI dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan atau proyek hasil tender di luar negeri. Penempatan TKI berdasarkan visa panggilan kerja perseorangan atau individual calling visa. Penempatan TKI atas dasar perjanjian kerjasama bilateral pemerintah G2G Agreement. 7. Pengaturan mengenai tenaga kerja dalam rangka program pemagangan di luar negeri perlu diatur tersendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997. Warum pra penempatan TKI. Pertama, sosialisasi program penempatan TKI ke luar negeri. Kegiatan sosialisasi program penempatan TKI ke luar negeri akan dilaksanakan secara berlanjut untuk menjangkau sasaran sampai ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan sarana multimedia dan mengefektifkan fungsi koordinatif pemerintah daerah yang bersangkutan, organisasi profesi, dan organisasi lembaga kemasyarakatan lainnya. kepada para penyampai informasi yang tidak benar atau menyesatkan, perlu adanya sanksi yang tegas. 2. Pengelolaan bank data TKI dan pelayanan informasi pasar kerja luar negeri. 21. Untuk mendukung bank data TKI, maka penyediaan informasi pasar kerja dan data dari bursa kerja oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah asal TKI harus didayagunakan secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan. 22. Untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas TKI, maka bank data TKI perlu dirinci ke dalam segmen-segmen data TKI terampil dan semi-terampil untuk masing-masing sektor dan provinsi. 23. Kecepatan, keakuratan, serta kemutakhiran data perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang online di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. 24. Tersedianya bank data TKI akan memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan secara profesional kepada masyarakat, antara lain bagi pencari kerja, pengguna jasa tenaga kerja, mitra usaha atau agensi luar negeri, perusahaan jasa TKI atau PJTKI, perwakilan RI di luar negeri, instansi lainnya yang terkait. 3. Rekrut persiapan calon TKI. Rekrut persiapan calon TKI harus dilaksanakan secara profesional oleh personel teknis pengantar kerja yang memiliki legitimasi dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan. Pengelola kegiatan rekrut persiapan TKI dapat memberikan tanda pendaftaran, informasi teknis, serta arahan, motivasi agar calon TKI dapat menyiapkan diri dalam rangka kesiapan mental TKI. 4. Penyiapan kualitas calon TKI. Di samping masalah keterampilan teknis kerja dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing yang diperlukan, maka kondisi mental dan fisik TKI merupakan hal yang mutlak dan perlu dipersiapkan. Dengan memperhatikan segmen pasar kerja TKI di luar negeri, maka penyiapan kualitas calon TKI tidak dilaksanakan secara seragam, namun perlu dibedakan penyiapan kualitas secara umum dan penyiapan kualitas secara khusus. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab hukum atas kualitas lulusan yang dihasilkan, maka sistem akreditasi terhadap pendidikan dan pelatihan tenaga kerja swasta supaya ditingkatkan. 5. Rekrut calon TKI untuk proses penempatan. Di samping perjanjian penempatan antara PJ TKI dan mitra usaha serta perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna, maka sangat diperlukan perjanjian penempatan antara PJ TKI dengan TKI. Pelaksanaan kerjasama operasional atau KSO antara PJ TKI dengan bursa kerja, lembaga profesional pengelola bank data TKI, serta lembaga profesional pelatihan agar tidak menyebabkan semakin lamanya proses serta penambahan bebanan biaya bagi TKI. 6. Persiapan pemberangkatan TKI. Konsepsi rancangan sistem persiapan pemberangkatan TKI seperti yang disajikan dalam rakernis dapat diterima untuk dijadikan dasar pelaksanaan. 7. Proses teknis pemberangkatan TKI. Pemenuhan kewajiban laporan oleh PJ TKI atau pelaksana penempatan TKI secara lengkap kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan yang berkaitan dengan data target, data pemberangkatan, dan data penempatan TKI harus tertib. Hal ini akan dijadikan salah satu tolak ukur prioritas dalam penetapan kinerja PJ TKI yang bersangkutan. 8. Rekomendasi. Keberhasilan program penempatan TKI ke luar negeri sangat didukung oleh niat baik atau goodwill dan tanggung jawab moral para penyelenggara program penempatan TKI, instansi terkait, dan masyarakat luas lainnya. Perlu pengaturan tersendiri bagi tenaga kerja terampil, profesional, perorangan, pelaut, entertainer, dan sebagainya yang akan bekerja di luar negeri dan tidak melalui PJ TKI. Perlu pengaturan yang jelas bagi tenaga kerja pelatihan sambil bekerja. BKP TKI yang telah dibentuk perlu dilengkapi oleh tim kerja yang menggalang peran serta para pakar dan tenaga profesional yang akan memberikan penajaman kebijaksanaan di semua subsistem penempatan TKI di luar negeri. 3. Pembinaan dan pelindungan TKI pada masa penempatan di luar negeri. 1.